warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizil ghaffar mukawwiri layla ala nahar tabsiratan liulil qulubi wal absar afdalus salati wa ahsanut taslimi ala sayyidil mustafain al akhyar wa ala alihi al athhar wa sahbil abrar wa man tabi'ahum ala ta'aqubil asar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita ya di majlis yang ke-30, masih dalam pembahasan kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib, yang merupakan ya syarah dari Matnul Ghayati wa Taqrib, atau biasa dikenal dengan Matan Abu Syuja', ya karya Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani rahimahullahu taala, yang merupakan ya matan mukhtasar ya dalam fikih Syafi'i. Masih kita melanjutkan tentang rukun-rukun salat. Ya, rukun-rukun salat. Ya, qala al-Qadhi Abu Syuja', faslun wa arkanu salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. An-niyyatu. Yang pertama adalah niat. Wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Wa takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Hanya dua lafaz itu saja yang sah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa qira'atul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ya, wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Wa ruku' wa tuma'ninatu fihi. Kemudian ruku' dan tuma'ninah pada ruku' tersebut. Warafu wal-i'tidalu wa tuma'ninatu fihi. Kemudian mengangkat badannya dari ruku' dan i'tidal, berdiri tegak, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah pada i'tidal tersebut. Wasujudu wa tuma'ninatu fihi. Kemudian sujud dan tuma'ninah ya dalam keadaan sujud tersebut. Waljulusu bainas sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah pada duduknya tersebut. Dan kita telah jelaskan ya bagaimana kadar minimal dari tuma'ninah. Kadar minimal tuma'ninah bihaitsul huwi ya war rafa' wal harakat laysat muttasilah. Yani gerakan antara dia turun ada jeda dari naiknya, sehingga antara turun dengan naiknya itu bukanlah gerakan yang bersambung. Kalau turun dan naiknya bersambung, atau itidal misalnya, bangun itidal langsung turun lagi bersambung, maka itu terhitung tidak tuma'ninah. Ya, terhitung tidak tuma'ninah. Sebagian ulama Syafi'iyah membatasi biqadri tasbihah, sekadar satu kali tasbih. Intinya satu kali zikir yang paling pendek. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbana lakal hamdu, rabbighfirli rabbighfirli. Ya, kadar zikir yang paling pendek, maka itu sudah memenuhi tuma'nina. Wal julusul akhir, kemudian duduk pada ya rakaat terakhir. Ya, duduk tasyahud akhir. Wa tasyahudu fihi, dan tasyahud di dalamnya. Wa salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimatul ula, salam yang pertama. Wa niyatul khuruji minas salati, kemudian niat keluar salat setelah salam pertama. Niat keluar salat setelah salam pertama. Wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, yang terakhir adalah tertib. Ya, urut antara rukun-rukun tersebut. Tidak boleh dia dibolak-balik antara rukun-rukun tersebut. Ya, maka ini 18 rukun salat yang dipilih oleh Al-Qadhi Abu Syuja'. Yang sejatinya 18 ini yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syirazi di At-Tanbih. Ya, saya bandingkan dengan Asy-Syirazi, oh ternyata sama persis dengan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi, ya seorang imam Syafi'iyah, ya sekitar abad ke-4 Hijriyah. Ya, beliau punya kitab At-Tanbih. At-Tanbih itu kitab yang dihafal oleh Imam An-Nawawi di masa kecilnya. Ya, masa kecilnya sudah hafal kitab. Ya, hafal kitab At-Tanbih dalam 4 bulan. Ya, Imam An-Nawawi. Kitabnya gede, lebih gede dari At-Tadhib. Lebih besar dari At-Tadhib. Ya, maka ini 18 ya rukun salat yang disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja', dan terakhir kita sudah membahas ya tentang wal julusu baina as-sajdatain wa tumaninatu fihi. Ya, duduk di antara dua sujud dan tumaninah di dalamnya. Ya, itu terakhir yang kita bahas yang hadis tersebut, yakni rukun tersebut berdasarkan hadis al-musii salatahu. Hadis ya orang yang buruk salatnya. Ada orang datang kepada Nabi SAW, ya dia salat kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi assalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian bersabda, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali salat lagi, engkau belum salat, sampai 3 kali. Ya, baru terakhir sahabat tersebut berkata, "La uhsinu ghair hadza fa'allimni." Saya tidak tahu cara salat yang lebih bagus dari ini, maka tolong ajari. Maka Nabi SAW ajarkan yang menyebutkan tuma'ninah, ya, kurangnya itu dari sisi tuma'ninah. Ya. Idza qumta ila salati fakabbir, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Di riwayat Ibn Hibban, thumma qra bi fatihatil kitab. Thumma rak'a hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku' tuma'ninah, thumma rafa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat yang tidak. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud tuma'nina, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian berdiri, duduk di antara, bangkit, duduk di antara dua sujud dan tuma'nina, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Ya, dan itu ya dalil dari rukun-rukun tersebut. Kemudian Al-Qadi Abu Suja' menyebutkan rukun yang berikutnya, wal julusul akhir. Ya, duduk rakaat terakhir, duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir, maka itu rukun. Ya, maka itu merupakan ya rukun salat. Mana dalilnya? Dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha hadis riwayat Al-Bukhari. Lima rawahu Al-Bukhari an Abi Humaydin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, berdasarkan hadis dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan di antara potongannya, wa idza jalasa fi raka'atil akhirati qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Humaid, mensifati bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara sifatnya, idza jalasa fi raka'atil akhirah, ketika duduk di rakaat yang terakhir, ya, qaddama rijlahu al-yusra, agak majukan kaki kirinya. Ya, di agak kedepankan kaki kirinya, wa nasaba al-ukhra, dan menegakkan kaki kanannya. Wa qa'ada 'ala maq'adatihi, dan duduk di atas ya pantatnya. Lebih tepatnya 'ala warikihi al-yusra, ya, di atas pantat sisi kiri, ya, di atas pantat atau panggul sisi kiri, kaki kirinya di bawah kaki kanan. Ini yang biasa disebut duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, ya. Insyaallah mafhum ya, duduk tawarruk ya, mafhum insyaallah ya. Maka ini ya sifat duduk wal julusu al-akhir, yang dia merupakan ya rukun salat. Ya, dia merupakan rukun solat berdasarkan hadis Abi Humaid As-Sa'idi ini. Ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, li'annahu mahallu dzikrin wajibin. Di antara dalilnya ta'lil secara akli, ta'lil secara maknawi. Ya, ada kalanya ini disebutkan oleh para fuqaha dalam mendukung argumen-argumen mereka dalam fikih. Apa di antara alasannya secara maknawi? Li'annahu mahallu dzikrin wajib. Duduk tasyahud akhir itu tempat zikir wajib. Merupakan tempat zikir wajib. Setidaknya doa tasyahud, solawat, salam, ya, ada tiga tempatnya itu di duduk rokaat terakhir, mahallu dzikrin wajibin. Nanti kita bahas ya dari wajibnya tasyahud, solawat dan salah, ya. Maka itu suatu tempat, ya, atau posisi zikir-zikir yang wajib, yang ada tiga, ya. Kama sayati fakana wajiban, sebagaimana nanti dalil zikir wajibnya, yakni wajibnya tasyahud, wajibnya salawat, wajibnya salam, nanti akan dibahas. Fakana wajiban, maka tasyahud akhir ini, ya, hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib, yakni zikir-zikir yang wajib, tidak bisa sempurna kecuali ada keadaannya, keadaan duduknya, yakni duduk tasyahud akhir. Zikir-zikir yang wajib ini tidak bisa dilakukan kecuali posisi tasyahud akhir. Fakana wajiban, maka duduk tasyahud akhir ini pun menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Ya. Kal qiyami li qiraatil Fatihah, sebagaimana apa? Sebagaimana berdiri, berdiri wajib. Ya, lebih tepatnya tapi syarat sah salat karena dia sudah dilakukan sebelum takbir. Ya. Sebagian ada yang katakan itu rukun. Ya, berdiri itu tempatnya baca Al-Fatihah. Maka berdiri itu menjadi wajib. Ya, berdiri itu menjadi wajib. Paham ya hukumnya? Ini pakai dalil qaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan hal yang lain, maka hal yang lain ini menjadi wajib. Ya, hal yang lain ini menjadi wajib. Ya, maka ini ya dalilnya wajibnya tasyahud akhir. Ya, wajibnya tasyahud akhir. Loh, kenapa kita tidak katakan julus tasyahud awal itu juga wajib? Ya, kan ada duduk tasyahud awal, rakaat ketiga, rakaat kedua, ya, salat maghrib dan salat yang empat rakaat. Kenapa itu tidak wajib saja? Kan ini sama-sama tasyahud, sama-sama duduk tasyahud. Maka itu dibahas oleh para ulama, tasyahud akhir berbeda dengan tasyahud awal. Tasyahud awal itu ada hadis bahwa Nabi SAW, ya, kalau tidak salah hadis Abdullah bin Buhainah, ya, dari sahabat Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW lupa tasyahud awal. Ternyata ketika Nabi SAW lupa tasyahud awal, tetap ditinggalkan, hanya diganti dengan sujud sahwi, ya, diganti dengan sujud sahwi. Maka itu dalil bahwa tasyahud, duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Ya, itu bukanlah rukun, berbeda dengan tasyahud akhir. Dia tidak dapat tidak harus dilakukan. Ya, harus dilakukan. Ya, itu bedanya antara ya duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir. Ya, lebih berat hukumnya tasyahud akhir. Ya, dan bahkan dia merupakan rukun salat. Wa tasyahudu fihi, kemudian rukun berikutnya tasyahud di dalamnya. Yakni tasyahud di duduk rakaat terakhir tersebut, di duduk tasyahud akhir tersebut. Ya, yang hadis ini atau masalah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya qala kunna idza sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna, ya dahulu jika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mengucapkan, ya, ya, mengucapkan assalamu ala Allah, ya, assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan. Ya, doanya syahabat, doa tasyahud yang diucapkan oleh para sahabat sebelum diajari doa tasyahud. Ya, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tasyahud, dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami tasyahud. Falam mansarafa Nabi SAW akbar alaina biwajihi, maka ketika Nabi SAW selesai salat, beliau menghadap kepada kami, menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqala innallaha huwas salam, fa idza jalasa ahadukum fi sholati falyaqul attahiyyat. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu assalam, ya, di antara asmaul husna itu assalam. Apabila salah seorang kalian duduk dalam solatnya, maka ucapkan at-tahiyyatu ya. Kalau ini lafaz tasyahud Abdullah bin Mas'ud, attahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, ya, lafaz tasyahud Abdullah bin Mas'ud, ya. Maka ini dalil bahwasanya tasyahud itu wajib, ya, tasyahud itu wajib. Bagian mana yang menjadi penguat bahwa tasyahud itu wajib, ya? Bagian perkataan Abdullah bin Mas'ud, ya, qabla an yufradu alaina at-tashahhud, sebelum diwajibkan bagi kami at-tashahhud, ya. Berarti apa? Doa yang diajarkan hada ba'da an yufradu alaina naqul at-tahiyatu lillah, setelah diajarkan wajibnya tasyahhud kami mengucapkan at-tahiyatu lillah, ya, at-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat, ya. Itu syahidnya dari situ. Dan juga dari lafaz Nabi SAW, yakni ketika Nabi SAW mau mengajarkan doa tasyahud, falyakul attahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibah. Sebagian lafaz faqulu, maka ucapkanlah, ya, maka ucapkanlah. Lafaz falyakul dan faqulu, ya, dalam bahasa Arab itu fi'lul amr, ya, fi'il amr wal, dan secara usul fik al-amru dalalatun alal wujub, perintah itu menunjukkan wajib, ya, perintah itu menunjukkan wajib. Dan hadis tasyahud ini dengan lafaz perintah, sebagian riwayat faqulu maka ucapkanlah, sebagian riwayat dengan fi'il mudhari muqtarin bilamil amr, fi'il mudhari yang dia disambung dengan lamul amr, fal yakul. Ya, maka ini menunjukkan bahwa, ya, tasyahud itu wajib. Ya, tasyahud itu hukumnya adalah wajib. Kemudian, ya, rukun yang berikutnya. Afwan, ini ada sekedar tambahan. Ya, ini tasyahud akhir. Sedang tasyahud akhir tadi dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, duduk rakaat terakhir bagaimana duduknya? Tawarruk, ya, sahih, tawarruk. Dalam madhab Syafi'i duduk rakaat awal dan rakaat terakhir berbeda, ya, berbeda. Rakaat awal bagaimana duduknya? Iftirash, ya. Pakai hadis Aisyah, yafrishu lijrahul yusra wa yansibul yumna. Nabi SAW menghamparkan kaki kirinya, duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, iftirash. Adapun rakaat terakhir sebagaimana tadi hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, tentang hadis Abu Humaid tadi, afwan, menyambung sebelumnya. Hadza hujjatun qawiyyatun li Syafi'i wa man qala bi qawlihi anna hay'atal julusi fit tasyahhudi al-awwali mughayiratun li hay'atil julusi fil akhir. Ya, hadis Abu Humaid As-Sa'idi maupun hadis Aisyah itu hujjah yang kuat oleh Imam Syafi'i untuk membedakan duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda. Ya, tasyahud awal pakai hadis Aisyah, tasyahud akhir pakai hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Ya, berbeda dengan Malikiyah dan Hanafiyah. Kalau Malikiyah dan Hanafiyah mereka menyamakan duduknya, tapi beda posisi. Kalau Malikiyah duduknya tawarruk semua, ya, duduknya tawarruk semua. Kalau Hanafiyah duduknya iftirash semua, ya, iftirash semua. Yang membedakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda di solat dua rakaat. Ya, salat dua rakaat bagaimana? Ya, dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, wastadalla bihi Syafi'i 'ala anna tasyahhud as-subhi katasyahhudil akhir. Hadis ini dalil Imam Syafi'i bahwa tasyahhud, duduk tasyahhud pada salat subuh seperti duduk tasyahhud rakaat terakhir pada umumnya. Ya, duduk rakaat terakhir tawarruk sebagaimana hadis ini. Duduk tasyahhud subuh bagaimana? Juga tawarruk. Dalilnya mana? Dalilnya hadis ini. Lafaz idza jalasa fir raka'atil akhirah. Fir raka'atil akhirah, ya, zahirnya alif lam lil istighraq. Menunjukkan umum. umum semua rakaat terakhir duduknya seperti ini. Ya, secara umum semua rakaat terakhir duduknya adalah seperti ini, yakni dengan tawarruk. Ya, li umumi qoulihi fi rakaatil akhirah. Yang berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada rakaat yang terakhir. Ya, ini pembahasan ya tentang duduk tasyahud akhir. Ya, hanya berbeda di Imam Ahmad, dengan Imam Ahmad ketika sholat dua rakaat. Ya, masih menyambung tentang tasyahud. Ya, tasyahud, bagaimana lafaz doa tasyahud? Ya, lafaz doa tasyahud dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bukhari, waqad warada fi sighatihi riwayatun iddah kulluha sahihah. Ya, ada ya riwayat-riwayat, lafaz-lafaz dari berbagai macam riwayat, semua riwayatnya sahih. Ada tasyahud Abdullah bin Abbas, ada tasyahud Abdullah bin Umar, ada tasyahud Abdullah bin Mas'ud, ada tasyahud Aisyah. Ya, ada berbagai macam ya riwayat lafaz tasyahud. Wa sighatuhu al-kamilah al-mufaddalah lada Syafi'i rahimahullahu taala ma rawahu Muslimun. Tapi lafaz yang paling disukai Imam Syafi'i bagaimana? Ini masalah tentang al-afdal. Ya, sighatu at-tashahudi al-fudla. Ya, lafaz tasyahud yang paling afdal yang mana? Menurut Imam Syafi'i tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Ya, tasyahudnya Abdullah bin Abbas. Yang paling afdol menurut Imam Syafi'i tasyahudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya an Abdullah bin Abbas qala kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Ya, dahulu Nabi SAW mengajarkan kami doa tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami doa sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kami ya surat dalam Qur'an. Fakana yaqul, maka yang Nabi SAW ajarkan dari doa tasyahud, attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ya, ini lafaz tasyahud Abdullah bin Abbas. Kenapa ini lebih dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i? Ya, jawabnya karena doanya lebih banyak. Lafaz doa tasyahud ya, ada bermacam-macam. Yang doanya lebih banyak adalah doa lafaz tasyahud Abdullah bin Abbas. Yang banyak juga lafaz tasyahud Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Lalu lainnya sama. Sisanya sama, hanya beda di awal. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Lalu kenapa pakai ini? Ini doanya lebih banyak. Ya, ta'lilnya alasan Imam Syafi'i secara makna. Ini doa tasyahudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Ya, maka doa zikir yang lebih banyak ini lebih banyak pahalanya daripada doa tasyahud yang pendek. Ya, lebih banyak pahalanya daripada doa tasyahud yang pendek. Paham ini? Ya, ini alasan Imam Syafi'i. Bahkan dia lebih panjang daripada lafaz doa tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena lafaz doa tasyahud Abdullah bin Mas'ud tidak pakai lafaz al-mubarakat. Tidak ada lafaz al-mubarakat. Sedangkan tasyahud Ibnu Abbas ada. Ya, ada lafaz al-mubarakat. Al-mubarakat tersebut maknanya adalah wal barakatu kathratul khairi. Ya, dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, al-barakat itu adalah yang banyak dan berkembang kebaikannya. Ya, maka zikir di tasyahud Ibnu Abbas ini lebih banyak ya daripada di doa-doa tasyahud yang lainnya. Maka itu yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang lebih disukai oleh Imam Syafi'i daripada lafaz tasyahud yang lainnya. Namun mau baca tasyahud yang lainnya pun boleh saja. Ya, mau baca doa tasyahud yang lainnya pun boleh-boleh saja. Paham ya, insyaallah. Sebagian ulama merujukkan bahwasanya yang lebih sahih itu tasyahud Abdullah bin Mas'ud. Ya, itu yang dipilih oleh Imam Ahmad dan Abu Hatim Al-Asam dari Syafi'i. Ya. Abu Hatim itu murid dari muridnya Imam Syafi'i. Ya, murid dari muridnya Imam Syafi'i. Ya. Dia muridnya Ar-Rabi' dan juga muridnya Al-Buwaiti. Ya. Maka menurut Al-Abu Hatim itu lebih pilih tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Ya, ini dari ulama Syafi'iyah dan itu yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Loh, kenapa tasyahud Abdullah bin Mas'ud? Karena lebih sahih. Secara hadis itu lebih sahih. Karena dia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Sedangkan hadis tasyahud Abdullah bin Abbas hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, dan para ulama hadis mengurutkan ya, derajat hadis yang paling sahih. Yang paling sahih mattafaqal Bukhari wa Muslimun. Yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Thumma man farada al-Bukhari, kemudian derajat setelahnya yang bersendirian Imam Bukhari dalam meriwayatkannya. Thumma man farada Muslimun, kemudian yang Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkannya. Thumma makana ala syartihima, kemudian yang sesuai syarat Bukhari dan Muslim tapi tidak ada di sahih Bukhari dan Muslim. Thumma makana ala syarti al-Bukhari, kemudian yang sesuai syarat Imam Al-Bukhari. Thumma makana ala syarti Muslimin, yang keenam yang sesuai syarat Muslim tapi tidak ada di sahih Muslim. Thumma makana sahihan walam yukhrijah walam yakun ala syartihima, derajat hadis sahih yang terakhir, yang itu hadisnya sahih tapi tidak ada di sahih Bukhari, tidak ada di sahih Muslim, tidak pula sesuai syarat Bukhari dan Muslim tapi sahih ya, tapi sahih seperti hadis sahih di kitab Ashabus Sunan. Ya, maka ini derajat hadis-hadis sahih. Maka ulama tersebut menterjih dari sisi kesahihan sanad. Ya, dari sisi kesahihan sanad. Al-Imam Asy-Syafi'i menterjih dari sisi ya kasratud du'a. Banyaknya doa. Ya, banyaknya lafaz doa sehingga lebih banyak pahala. Ya. Lebih banyak pahala ya dengan doa yang lebih panjang tersebut. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja, ya beliau katakan was-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang wajib juga adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal doa selafaz salawat, salawatnya hanya kepada Nabi tidak? Tidak. Hah? Tidak. Salawatnya kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, terus Alu Muhammad, Alu Ibrahim, ya. Kepada Nabi, Nabi Ibrahim, Alu Muhammad, Alu Ibrahim. Tapi yang disebutkan hanya as-salatu ala Nabi, ya. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan yu'khadhu minhu anna salata ala al-al la tajib. Ya. Dari perkataan Al-Qadhi Abu Suja di sini, bisa ditarik kesimpulan bahwa salawat yang wajib itu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan salawat kepada Alu Muhammadin, kepada Ibrahim, Alu Ibrahim, itu tidaklah wajib. Ya. Dan wa as-sahih al-masyhur ala annaha sunnah. Yang sahih masyhur dalam madhab Syafi'i, salawat kepada Alu Muhammadin dan lainnya itu adalah sunnah. Loh, kenapa sunnah? Karena yang diperintahkan oleh dalil Quran dan hadis yang bersepakat adalah salawat kepada Nabi. Dalil Quran dari ayat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi, salawatlah kepadanya, hanya Nabi saja. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Dan digabungkan dengan hadis, maka yang terkena jadi wajib hanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Itu dalilnya. Dan juga ya, dalil wajibnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah hadis Ka'ab bin Ujrah. Ya, hadis Ka'ab bin Ujrah. Hadis Ka'ab bin Ujrah ya, bahwasanya para sahabat pernah bertanya, "Kaifa nusalli 'alaik?" Ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ya, ila akhiri al-hadis. Maka Nabi SAW perintahkan ucapkanlah kulu, ya, lagi-lagi itu dengan lafaz amr, ya, dengan lafaz perintah, menunjukkan wajib, ya, menunjukkan wajib. Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya, ada dua riwayat innaka hamidum majid. Ada yang innaka hamidum majidnya di awal, ada yang innaka hamidum majid di akhir, fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sebagian ulama menjelaskan lagi, ya, dengan ta'lil akli. Waqad ajma' al-ulama 'ala annaha la tajib fi ghairi shalah. Para ulama telah ijma' bahwasanya solawat itu tidak wajib di luar solat. Ya, solawat itu tidak wajib di luar solat. Fata'iyyana wujubuha fiha. Sedangkan ada dalil wajibnya di Quran. Ada dalil wajib bersolawat di Quran. Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau gitu kapan wajibnya? Maka wajibnya adalah di dalam solat. Ya, wajibnya adalah di dalam solat. Loh, solawat kan ada di tasyahud awal, di tasyahud akhir. Di tasyahud awal kewajibannya gugur. Dalilnya apa? Sama kayak tadi, dalil sujud sahwi. Nabi SAW pernah lupa tasyahud awal. Nabi SAW pernah lupa tasyahud awal, hanya diganti dengan sujud sahwi, tidak diganti. Kalau lah itu rukun, harusnya diganti. Ya, kalau lah itu rukun, harusnya diganti, tapi tidak diganti. Berarti solawat di tasyahud awal itu pun tidak wajib. Yang wajib adalah solawat di tasyahud akhir. Paham ya? Insyaallah. Fata'ayyana wujubuha. Maka dia wajib di dalam salat, ya, lebih tepatnya itu di tasyahud akhir. Ya. Waqad akhraj Ibnu Hibban wal Hakim wa shahahahu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi su'al kayfiyati shalah. Ya. Hadis sahih dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dan Hakim bahwasanya para sahabat bertanya tentang kayfiyat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina? Ya, bagaimana Rasulullah kami bersolawat kepadamu jika kami bersolawat di dalam solat kami? Faqala qulu. Maka Nabi SAW perintahkan, sama dengan hadis Ka'ab bin Ujrah tadi. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma salli ala Muhammad, ya, ada sigahnya di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, yang mana saja boleh. Ya, doa selawat yang mana saja maka itu boleh. Bisa kalau ditambahin sayyidina itu bisa. Boleh. Isya. Isya dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la Muhammad. Di akhir aja. Bismillah. Ya, mari kita lanjutkan. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rukun yang tersebut adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaslimatul ula, kemudian salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Yang rukun itu hanya salam yang pertama saja. Ya, salam yang pertama. Dalilnya adalah hadis riwayat Aisyah. Ya, kana Rasulullah SAW yastaftihus salata bittakbir. Bahwasanya Nabi SAW membuka salatnya itu dengan takbir. Wa yakhtimus salata bittaslim. Dan Nabi SAW ya, menutup solat dengan salam. Ya, menutup solat itu dengan salam. Ya, menunjukkan ya, at-taslim itu merupakan ya, penutup solat dan juga merupakan ya, rukun solat. Salamnya ini bagaimana? Dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, aqalluhu assalamu alaikum. Lafaz paling sedikitnya ya, assalamu alaikum. Ya, lafaz paling sedikitnya adalah assalamu alaikum. Ya, qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, al-ahaditsus sahihah qad shahhat bi annahu kana yaqul assalamu alaikum wa lam yunqal anhu khilafuhu. Ya, bahwasanya yang dinukil dalam hadis-hadis sahih sahih dari Nabi SAW tentang lafaz salam adalah assalamu alaikum. Ada juga yang assalamu alaikum warahmatullahi. Ada juga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yakni dengan lafaz assalam alif lam. Intinya di situ pembahasan Imam Nawawi dengan lafaz assalam alif lam pada kata salam. Walam yunqal anhu khilafu, tidak ada nukilan yang berbeda dari itu. Yakni semuanya dengan lafaz assalam dengan alif lam. Falau qala syai'an min dzalika muta'ammidan batalat shalatuhu. Seandainya seseorang salamnya mengucapkan lafaz yang lain, maka solatnya batal. Ya, solatnya batal kata Imam An-Nawawi. Hanya saja kemudian ulama Syafi'iyah khilaf. Bagaimana kalau salamnya itu salamun alaikum? Salamun alaikum. Apakah sah sebagai salam atau tidak? Yang dijelaskan maka ulama Syafi'iyah khilaf dalam hal ini. Adapun Imam Ar-Rafi'i, ya al-ashah inda Ar-Rafi'i al-jawaz. Kalau menurut Imam Rafi'i, salamnya dengan salamun tanwin alaikum maka itu boleh. Salamun alaikum maka boleh. Kenapa? Dalilnya dengan qiyas. Ya, qiyasan ala at-tasyahud. Ya, dikiaskan kepada tasyahud. Di tasyahud boleh diganti dengan salamun, maka begitu pula ketika salam. Boleh diganti salamun alaikum. Ya. Dan di beberapa banyak di ayat Quran salamnya itu dengan salamun wasalamun alal mursalin. Ya, ayat terakhir Saffat wasalamun alal mursalin. Ya, maka itu boleh menurut Imam Ar-Rafi. Menurut Imam Nawawi tidak boleh. Al-ashahul mansus la yujzi. Yang sahih al asah itu al khilaf baina ya ulama ashabul wujuh. Ashabul wujuh dari ulama Syafi'iyah wa qawiyal khilaf. Dan khilafnya kuat ya, khilafnya itu kuat. Al asahul mansus la yujzi ya, tidak mencukupi dengan salamun alaikum li'adami wurudihi huna. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya dengan salamun alaikum. Hadis-hadis tentang salamnya Nabi ada banyak, tapi tidak ada yang dengan lafaz salamun alaikum. Paham ini? Ya, tidak ada yang dengan lafaz salamun alaikum. Bagaimana kalau salamnya bukan assalamu alaikum, bukan pula salamun alaikum, tidak pakai tanwin, salamu alaikum, tidak pakai tanwin. Bagaimana kalau begitu? Ya, lam yujzi bittifaqi syaikhain. Kalau salamnya tidak pakai tanwin, maka itu tidak sah salamnya. Sepakat Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, itu tidak sah salamnya. Salamu alaikum. Salam alaikum. Ya, maka itu tidak sah. Ya, salamnya itu tidak sah. Syaikhain, kalau dalam ulama Syafi'iyah, syaikhain itu Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi. Kalau syuyukh ditambahkan As-Subki. Syuyukh Imam Rafi, Imam Nawawi, Imam As-Subki itu syuyukh. Kalau dalam ilmu hadis, syaikhain itu Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dalam hadis. Ya, dalil salam apa? Tadi dalil salam adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yakhtimu sholata bittaslim. Ya, dan ini dalil jumhur ulama, dalil Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahwasanya salam itu wajib. Ya, salam itu wajib. Sebagian ulama salam itu tidak wajib. Salam itu sunnah saja. Ya, sunnah saja. Yang wajib niyatul khuruj. Semata-mata keluar dari salat. Ya, semata-mata keluar dari salat. Bahkan pernah terjadi perdebatan antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Hanafiyah. Ya, kita berdebat ya, tentang masalah salat. Maka ulama Syafi'iyah ini pintar mau berdebat masalah sholat. Ya, kami Syafi'i sekurang-kurang sholatnya seperti ini. Beliau bawakan rukun sholat saja menurut Syafi'iyah. Rukun sholat menurut Syafi'iyah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku cepat, i'tidal cepat, semua cepat. Ya, lalu assalamualaikum ditutup dengan assalamualaikum. Ya, maka ini sholat sah menurut saya, iya kan? Iya. Lalu yang Hanafi, ya, bahwa saya tahu sholat sah menurut mazhab kamu seperti ini. Ya, dia bawakan takbirnya bukan bahasa Arab. Takbirnya nggak pakai bahasa Arab. Al-Fatihahnya nggak pakai bahasa Arab. Ya, iktidalnya nggak ada tuma'ninah. Duduk di antara dua sujudnya tidak ada tuma'ninah. Ya, duduk di antara dua sujudnya tidak ada tuma'ninah. Ya. Keluar sholatnya dengan kentut, ya, sembari niat. Ya. Ini sah tidak menurut mazhab kamu? Ya, ya memang iya. Ya. Tafri'nya Hanafiyah, kalau dicari-cari, minimalnya memang seperti itu. Boleh takbir tanpa bahasa Arab. Boleh Al-Fatihah tidak pakai bahasa Arab, menurut Imam Abu Hanifah. Walaupun ashabnya ada yang menyelisihi. Ya, tidak sama duduk di antara dua sujud itu tanpa fasal boleh. Gak perlu tuma'ninah itu boleh. Penutup terakhir itu niatul khuruj saja, niat keluar sholat, walaupun tanpa salam. Ya. Maka dengan kentut pun sembari diniatkan itu sah keluar dari sholat. Ya. Maka malu-malu ulama Hanafi ini jawab, ya iya itu. Ya. Memang sekurang-kurangnya sholat dalam mazhab Hanafi seperti itu. Ya. Maka ya, yang menang debat adalah ulama Syafi'i ya, ketika itu. Ya, wa taslimatul ula. Kemudian wa niyatul khuruji minas shalah. Ya. Niat keluar dari salat. Ya, niat keluar dari salat ini disebutkan sebagai rukun oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Yang hakikatnya ini ada khilaf sesama ulama Syafi'iyah. Ya, ini ada khilaf sesama ulama Syafi'iyah. Ya, dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni bahwa niyatul khuruj apakah wajib? Ya, menurut Al-Imam Asy-Syirazi dalam At-Tanbih itu wajib. Dan itu yang diikuti oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Ya, ahaduhuma tajib. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wajib niyatul khuruj. Sebagaimana salat ada niat di awal, di akhir juga ada niyatul khuruj, keluar dari salat. Ya, maka itu sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi ya asahhuhuma annaha la tajib. Tapi pendapat yang lebih sahih, ya, menurut ulama Syafi'iyah bahwa niyatul khuruj itu tidak wajib. Ya, niyatul khuruj itu tidak wajib. Ya, qiyasan 'ala sa'iril ibadah. Dikiaskan kepada semua ibadah. Ya, semua ibadah itu tidak disyaratkan niyatul khuruj. Ya, tidak disyaratkan niyatul khuruj. Ditambah lagi nas hadis yakhtimus salata bitaslim. Penutup salatnya adalah salam. Itu paling akhir sudah. Ya, itu paling akhir. Ya. Maka tidak disyaratkan niyatul khuruj. Ditambah lagi niyatul khuruj itu mimbabut tark. Mimbab at-tark namanya, meninggalkan. Ya, mimbabut tark seperti ini dalam banyak bab madhab Syafi'i itu bukanlah syarat sah dan bukan pula rukun. Ya, bukan syarat sah, bukan pula rukun dan tidak wajib. Ya. Maka itu dalil ya bahwasanya niyatul khuruj yang lebih tepat ini bukan rukun. Ya. Yang lebih tepat wallahu alam menurut kebanyakan ulama Syafi'i itu bukan rukun. Yang terakhir tertibul arkani ala ma dzakarnahu. Tertib ya urut antara rukun-rukun tersebut. Ya, antara rukun-rukun tersebut. Dalilnya mana? Dalil li khabaril musii salatahu. Hadis sahabat yang salatnya salah. Fihi athful arkan bi tsumma. Yang apa? Yang urutan rukunnya dengan lafaz tsumma. Idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra. Tsumma rak'a hatta tatma'inna rak'a. Tsumma sujud, pakai tsumma. Tsumma dalam bahasa Arab lidalalati 'ala tartib ma'a tarahi, menunjukkan tertib urut dan itu ada selah waktu. Ya, itu makna huruf tsumma dalam bahasa Arab. Ya, maka disyaratkan ya atau bahkan merupakan rukun ya tertib antara rukun-rukun salat tersebut. Wallahu alam. Ya, dengan begini kita ya selesai pembahasan tentang ya rukun salat. Kita cukupkan sekian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.